Hasilnya, bila timbangan kebaikan itu lebih kuat, lebih berat, maka dia akan segera masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bila sebaliknya, timbangan kejelekan lebih unggul, lebih berat, maka dia akan segera masuk nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, Inna Allaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yawmal qiyamah. Fayansharu alaih tis'atan wa tas'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Thumma yagul atunkiru min hadha syai'a. Adalamaka katabatil hafidhun. Fayagulu la ya Rab. Fayagulu alaka udrun. Fayagulu la ya Rab. Fayagulu alaka hasana. Fayagulu la ya Rab. Fayagulu bala. Inna laka indana la hasana. Wa innahu la zulma alaika fayukhriju lahu bitaqatan. Kal unmulati fiha ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Fayaqulu ya Rab ma hadhihi al-butaqa ma hadhihi sijillat. Fayaqulu innaka la tudlam. Fatudha'u sijillat fi kafatin wal-butaqa fi kafatin fatashat sijillat wa taqulat al-butaqa wa la yathkul ma asmillahi syai'. Jadi nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghakimi satu persatu daripada makhluknya, khususnya daripada umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang memiliki buku laporan khusus, rapot khusus, rapot harian, mingguan, bulanan, tahunan. Memiliki rapot khusus setiap orang. Lah rapot ini panjang, besar, lebar, dan banyak. Nah, dalam satu hari ada 24 jam. Setiap saatnya yang kita perbuat, yang kita lakukan enggak sama. Ada kebaikan, ada kejelekan. Hari ini dengan kemarin beda. Hari ini dengan besok juga enggak sama. Dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun. Loh, kalau satu hari 24 jam, satu minggu ada 7 hari. 24 kali 7. Ada satu bulan 24 kali 3. Nanti ada kali satu tahun 360. Loh, itu kan berarti enggak sedikit. Misalnya kalau ditulis di buku, itu enggak cukup satu buku. Tidak cukup satu, banyak. Lah nanti ketika per orang dipanggil oleh Allah, Allah akan bertanya kepada dia, atunkiru min hadza syai'a, apakah kamu mengingkari sedikit pun atau satu pun daripada laporan-laporan ini? Ada enggak yang salah kamu ingkari? Sekarang kalau kita ditanya, mau ngelakoni ini, kan kita bisa jawab, apa? Gak tahu. Nanti, aku nanti. Kan bisa ingkar. Allah pun tanya, atunkiru min hadza syai'a, apakah kamu ingin mengingkari satu pun atau sedikit pun dari ini? Mereka akan menjawab, lah. Ketika ditanya, adzalamaka katabatil hafidhun, apakah malaikat yang mencatat kejelekan atau keburukan menzalimimu? Mereka pun akan menjawab, enggak. Alaka udrun, apakah kamu memiliki alasan mengerjakan atau meninggalkan kewajiban atau melakukan kesalahan? Enggak. Apakah kamu memiliki kebaikan? Mereka pun menjawab, tidak. Tapi Allah mengatakan, bala inna laka indana hasanatun. Ya, sesungguhnya kamu memiliki kebaikan pada kami. Sesungguhnya memiliki kebaikan pada kami. Dan di hari ini tidak ada dari kalian terzalimi. Dikeluarkan oleh Allah bitaqah. Bitaqah ini kertas kecil. Kecil kertas kecil. Tertulis di dalam kertas itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lil muslim, untuk orang muslim. Ya, untuk orang muslim. Jadi kalaupun dia tidak melakukan satu pun kebaikan, tidak mengerjakan satu pun kebaikan, tapi ketika dia seorang muslim, pasti dia dianggap memiliki kebaikan. Yaitu kertas yang kecil yang diberikan oleh Allah tercatat di dalamnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tersebut akan berkata kepada Allah, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhil sijilat. Apa harganya? Apa harganya? Bitaqa ini, kertas kecil ini dengan banyaknya kejelekan. Dengan banyaknya kejelekan yang aku lakukan, yang apa kerjakan. Intinya enggak sebanding. Tidak sebanding. Dengan banyaknya kejelekan, banyaknya kemungkaran, kemaksiatan dengan bitaqa itu. Maka dia ngomong, maka Allah kembali berkata, innaka la tudlam, sesungguhnya kamu di hari ini tidak akan dizalimi. Jadi sekalipun kamu melakukan banyak kejelekan, tapi ketika kamu memiliki kebaikan, itu pasti berharga. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, kita akan melihat pahalanya. Kita akan melihat balasan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kejelekan. Kalau kita melakukan kejelekan sekecil apapun, sedikit apapun, pasti kita pun akan melihat balasan kejelekan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, tadi itu orang tadi itu menganggap keislamannya dengan kejelekan kemungkaran yang begitu banyak itu seakan-akan tidak memiliki harga. Tapi Allah mengatakan innaka latudlam, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Di hari ini kamu tidak dizalimi. Kamu memiliki kebaikan dan kebaikan itu memiliki harganya. Fatudha'u sijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin. Diletakkan oleh Allah laporan di satu timbangan, dan bitaqa kertas kecil yang tertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di timbangan yang lainnya. Fatashat sijillat wa taqulatil bitaqa. Bitaqa tadi itu akan lebih ukur, akan lebih berat ketimbang buku laporan. Kenapa? Terdapat di dalamnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan namanya Allah tidak ada apapun yang bisa lebih berat dari namanya Allah. Namanya Allah lebih berat dari segalanya, apalagi bukan hanya namanya Allah, tapi juga namanya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ucapan alhamdulillah, ya, ucapan alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan kebaikan kita. Asalkan kita mengucapkan bukan hanya sekedar mengucap, tapi menghadirkan makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, atas kenikmatan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya dapat memenuhi antara langit dan bumi. Jadi ada riwayat tamla'ani. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Tamla'ani berarti subhanallah dan alhamdulillah, keduanya dapat memenuhi kebaikan antara langit dan bumi. Tapi dalam riwayat yang lain, tamla'u. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi kalau yang pertama tamla'ani, yang kedua tamla'u. Hanya beda kata, tapi maksudnya sama. Kenapa? Karena alhamdulillah itu pahalanya separuh, subhanallah separuh. Dikatakan anna tasbih nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu. Jadi tasbih itu separuh timbangan, jadi separuh takaran. Kalimat subhanallah itu separuh takaran. Yang memenuhi takaran itu kalimat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dapat memenuhi takaran. Karena itu diriwayatkan man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Wa man qala la ilaha illallah falahu isyruna hasana. Wa man qala alhamdulillah kutiba lahu thalathuna hasana. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia mendapatkan 20 kebaikan. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, dia mendapatkan 30 kebaikan. Nah, kalau subhanallah 10, alhamdulillah 30. Berarti pahalanya tasbih itu sepertiga dari pahalanya alhamdulillah. Kalau tasbih subhanallah 10, alhamdulillah 30. Berarti kan 10 sepertiga daripada 30. Dalam hadis yang lain, keutamaan bertasbih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi kulli yawmin 100 marrah, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari. Setiap hari 100 kali. Digugurkan dosa-dosanya atau kesalahannya sekalipun sebanyak busa di lautan. Sekalipun banyak busa di lautan. Bahkan dalam riwayat yang lain, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah lam yati ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala wa in zaada alaihi. Jika seseorang berkata di waktu pagi dan di waktu sore, subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali. Jadi 100 kali pagi, 100 kali sore, subhanallah wa bihamdi. Tidak ada seseorang pun datang di hari kiamat yang lebih utama daripada dia, yang lebih afdal daripada dia, kecuali orang yang mengucapkan hal yang sama atau lebih. Jadi kalau kita bisa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam satu, 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore, ini tidak akan datang di hari kiamat seseorang yang lebih utama daripada dia. Jadi bisa dikatakan dia yang lebih utama, kecuali orang yang melakukan hal yang sama atau orang yang malah lebih daripada itu. Dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yawmin alf hasanah?" Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah kita pada suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang mampu meraih melakukan setiap harinya 1000 kebaikan? Apakah ada di antara kalian yang mampu, yang bisa setiap harinya melakukan 1000 kebaikan?" Yang tanya, "Kaifa yaksibu ahadun alfa hasanah?" Bagaimana ya Rasulullah caranya di antara kita ini bisa melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari. 1000 kebaikan ini enggak sedikit. 24 jam itu berapa menit? Hah? 1 jamnya 60 menit. 60 kali 24. Berapa, Bro? Ya, 60 kali 24 kita hitung sudah. 1200 lebih lah. 1200 lebih. 1200 lebih. Lah 1200 lebih kalau kita bisa melakukan per menit berarti. Ya, per menit kebaikan. Susah. Kalau kita satu menit satu kebaikan itu susah. Belum tidurnya, belum makan, belum masuk kamar mandi. Kalau kita bisa melakukan 1000 kebaikan itu berarti dalam satu menit minimal itu satu kebaikan. Atau satu menit lebih, dua menit, satu kebaikan. Ini 1000 kebaikan. Makanya para sahabat bingung, apakah ada? Sehingga mereka bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah kita bisa melakukan dalam satu hari itu 1000 kebaikan. Lalu Rasulullah mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfa hasana wa tuhattu anhu alfa khati'ah. Katanya Rasulullah, jika kamu bertasbih atau jika dia bertasbih 100 tasbih, maka dicatat oleh Allah untuknya 1000 kebaikan, dihapus darinya 1000 kejelekan. Dicatat 1000 kebaikan, dihapus darinya 1000 kejelekan. Tasbih. Nah, karena itu kalau kita perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk bertasbih setiap harinya. Di antaranya sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita dianjurkan untuk membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Tapi itu jarang. Itu jarang. Kalau kita cari di Mojosari aja, enggak usah jauh-jauh, kita di Mojosari aja. Yang mengamalkan itu mungkin hampir enggak ada. Kalaupun ada individual. Masjid-masjid, musala-musala enggak ada. Padahal itu anjuran. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Itu termasuk tasbih. Itu termasuk tasbih. Karena Nabi tidak mengatakan di dalam pernyataannya itu tasbih yang khusus. Nabi tidak mengatakan tasbih khusus. Ucapan subhanallah toh, enggak. Atau subhanallah, subhanallahil azim juga tidak. Kalau tadi, hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdi. Tapi ini Nabi enggak mengatakan yusabbihu mi'ata tasbihatin. Bertasbih 100 tasbih. Berarti dengan segala macam tasbih. Bisa dengan subhanallah. Bisa dengan subhanallah bihamdi. Bisa dengan subhanallahil azim. Bisa dengan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejelekan. Belum lagi pahala khusus dari ucapan itu. Ucapan itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau kita baca sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah, itu satu hurufnya Allah menciptakan malaikat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Satu hurufnya Allah menciptakan malaikat. Kalimat subhana itu 5 huruf. Sin, ba, ha, alif, nun. 5. Allah. Allah 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. 9. Wa bihamdi. Wau, ba, ha, mim, dal, ha. 6. 9 tambah 6. 15. Subhanallahil azim. Subhanallah 9. Al-Azim, Alif, Lam, Ain, Lo, Ya, Mim, 6. Berarti lima berarti. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. 15 berapa? 30. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfiru 5. Alif, sin, ta, ghain, fa, ra, 6. Allah 4, 10. Berarti jumlahnya 40. Lah satu hurufnya satu malaikat. 40 berarti satu kali sudah 40 malaikat diciptakan oleh Allah. Kali 100. Kali 100 berapa berarti? Hah? 4000 malaikat diciptakan ketika kita bertasbih sebelum salat subuh 100 kali. Apa tujuannya Allah menciptakan malaikat? Malaikat itu diperintahkan oleh Allah bertasbih, pahalanya untuk orang yang membacanya sampai hari kiamat. Hah? Kiranya kita bisa bertasbih dalam satu hari 4000. Berat, butuh waktu. Lain enggak sudah Allah nugaskan malaikat bertasbih setiap hari selama 24 jam sampai hari kiamat. Pahalanya untuk orang yang mengerjakan, untuk orang yang membacanya. Belum lagi pahala yang lain tadi. 1000 kebaikan dihapus 1000 kejelekan. Nah, karena itu kalau kita dapat mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita bisa menjadi orang yang kaya dengan keistimewaan, keutamaan di dunia, di barzah, dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat malas, dan Allah menjauhkan kita dari kegagalan di dunia dengan meraih keuntungan yang sangat besar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang lurus kepada kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dan umat Islam pada umumnya, dan mudah-mudahan kita selalu dinaungi dengan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.